Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi bersilaturahim dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, di belakang saya ini adalah kendaraan taktis yang dimiliki Polri ya, yang berfungsi untuk pengamanan ya pada saat terjadi huru-hara. Jadi kendaraan Barakuda. Dan bicara mengenai aktivitas menjelang Hari Raya Idul Fitri, pastinya sekarang sudah mulai terasa ya, sudah cukup banyak orang yang pulang kampung ya, jalanan juga sudah mulai macet khususnya berada di jalur Pantura. Jadi dari sekarang Anda harus berhati-hati. Nah, hati-hati ini ya tentunya juga harus ada di dalam diri kita juga untuk bisa membentengi kita dengan keimanan. Jangan sampai nanti ada yang misalnya ada yang dibius ya, atau misalnya diracun pada saat pulang kampung, hati-hati. Nah, tapi Anda jangan khawatir. Karena apa? Karena ternyata untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini Polri sudah siap untuk membantu mengamankannya. Nah, pada saat ini ya kebetulan saya berada di Komplek Brimob Kelapa 2 Depok. Bicara mengenai tugas nih, kebetulan di samping saya sudah ada Bapak AKP Sumanto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebagai polisi pernah tidak, Pak, mendapatkan tugas ya pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri sebagai seorang muslim nih? Oh, itu sudah setiap tahunnya kita melaksanakan tugas pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Karena ini tetap kita laksanakan dengan ikhlas, karena ini merupakan suatu panggilan tugas negara yang harus kita laksanakan. Subhanallah. Nah, itulah dia bagaimana jiwa-jiwa para petugas kita, kepolisian kita, mereka mau mengorbankan ya hari penting dalam keluarganya untuk bersilaturahim demi menjaga keamanan bangsa dan negara kita ini. Nah, pemirsa, tentunya bicara mengenai keikhlasan, tema yang kita ambil kali ini adalah menjadi pribadi yang ikhlas, tentunya bersama Ustadz kita, Ustadz Taufiqur Rahman dan juga Ustadz Solmed. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kita saksikan tausiah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Segedap abang-abang semua dari Brimob Kelapa 2, ibu bapak hadirin, Pak Safai Aksal, komandan Brimob kita, dan seluruh pemirsa TV One di seluruh tanah air, yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada pemandangan yang indah tadi ya. Kalau selama ini kita melihat Brimob megang senjata, tapi baru saja kita melihat pasukan Brimob megang rebana. Ini satu hal yang luar biasa, dan ini patut kita acungi jempol, bahwa urusan agama di tempat ini juga menjadi perhatian yang luar biasa. Sehingga di dalam langkah perjuangan segenap anggota kepolisian, anggota Brimob, mudah-mudahan dilandasi atas ketulusan untuk Allah dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan melatih keikhlasan. Ketika kita berpuasa Ramadan, Allah sebetulnya lagi melatih untuk kita menjadi pribadi yang mukhlis. Saat kita berpuasa, tak ada orang yang tahu kita sedang beribadah. Kalau kita lagi sholat, mungkin setan bisa masuk menggoda agar supaya kita minta dipuji. Wah, kebetulan ada komandan di depan, kalau begitu sholatnya agak lamaan dikit. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada komandan, begitu komandan lewat, Fatihah belum selesai, main ruku aja. Bisa disusupi oleh setan. Ketika bersedekah, kebetulan ada teman dekat, gak enak kalau ngelihat sedekah kita sedikit. Terus timbul perasaan ingin dipuji, lahir ketidakikhlasan. Itu bisa saja terjadi. Tapi ketika kita berpuasa Ramadan, seorang ayah tidak tahu apakah anaknya berpuasa atau tidak. Seorang istri tahu gak kalau suaminya puasa atau tidak? Seorang suami tahu gak pak kalau istrinya puasa atau tidak? Tidak ada yang tahu. Siapa yang paling tahu? Kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat ikhlas yang melahirkan sifat di dalam diri kita. Ada orang, gak ada orang, ibadah kita tetap rajin. Mau dipuji, mau dicaci, dengan pujian ibadah kita tidak bertambah, dan dengan cacian ibadah kita tidak berkurang. Itu ikhlas. Ketika kita diposisikan dalam tugas, mau saat menjadi komandan atau prajurit, itu pun juga tidak ada persoalan. Tetap tugas dilaksanakan dengan baik. Saat menjadi panglima, kedudukan di atas, kemudian saat menjadi prajurit, kedudukan di bawah, di barisan terdepan atau di belakang, buat dia gak persoalan. Yang penting tugas dan kewajiban dia laksanakan. Karena yang dicari untuk orang yang ikhlas bukan pujian, dan dia tidak pernah takut kepada caci makian, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah di zaman Rasul, bapak ibu sekalian, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang panglima. Panglima perang ini tiap saat, tiap waktu ketika bertempur selalu memenangkan pertarungan. Satu waktu ini panglima, singa pertempuran ditaruh di barisan belakang dan diberhentikan saat itu, tidak lagi menjadi seorang panglima tapi menjadi seorang prajurit. Tapi apa yang terjadi? Buat ini sahabat, mau berada di barisan terdepan atau di barisan belakang, buat dia tugas adalah kewajiban. Karena tugas seberat dan sekecil apapun akan ada pertanggungjawabannya di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara indikasi ciri orang yang ikhlas, menjadikan setiap perilaku, sifat dan pekerjaannya dilandaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ciri orang yang ikhlas itu lahir rasa sabar. Ketika diuji dan dicoba, dia sabar atau tidak? Satu contoh, Bu. Ibu, ibu punya suami seneng gak? Bersyukur gak? Walau kelebihannya cuma di kumis aja ya. Bapak punya istri pak, syukur gak pak? Seneng gak pak? Walau kelebihan cuma di berat badan ya pak, tapi bersyukur. Namun dibalik kelebihan itu pasti gak ada kekurangan. Nobody perfect. Tak ada manusia yang sempurna. Nah, bicara tentang sabar dan syukur yang lahir dari buah keikhlasan, insya Allah sesaat lagi akan kita sampaikan. Subhanallah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Solmed. Memang hari ini kita akan diminta untuk belajar tentang keikhlasan dan juga kesabaran. Ya, ikhlas dalam melaksanakan aktivitas kita ya, sebagai guru dengan berbagai macam profesi kita ya, baik itu guru, polisi, tentara ya, dosen dan lain sebagainya. Nah, Gitu juga kita harus ikhlas pada saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad nanti akan lanjut lagi ya, dan juga nanti kita bersama-sama juga akan mendengar tausiah dari Ustaz Taufikur Rahman. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah yang disiarkan langsung dari Komplek Brimob Kelapa 2 Depok. Ya. Tentunya saat ini Anda ya yang menyaksikan acara Tabligh Akbar Ramadan di TV One ini mungkin juga sudah tidak sabar untuk menanti perayaan hari raya Idul Fitri ya. Tinggal beberapa hari lagi nih sekarang ya. Jadi boleh dari sekarang nyanyi lagu Selebaran Sebentar Lagi. Enak banget kayaknya ya. Orang sudah mulai berbelanja mempersiapkan untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, tetapi perayaan Idul Fitri itu tidak akan ada gunanya jika kita tidak benar-benar memahami tentang arti keikhlasan. Nah, kembali lagi di segmen berikut ini seperti janji Ustaz Solmed, Ustaz Solmed akan melanjutkan tausiahnya mengenai makna keikhlasan. Silakan, Ustaz. Baik. Pemirsa Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah TV One dan seluruh kaum muslimin muslimat segenap Korps Brimob di Kelapa 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas melahirkan sifat syukur dan sabar. Hari ini kita berpuasa Ramadan, Allah mengajarkan kita sifat sabar. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sebelum masuk Ramadan, ketika kita berada di pinggir jalan, Pak, terus panas terik banget, terus kita ngelihat ada es kelapa, kira-kira kita nafsu gak? Belum tentu nafsu ya. Ketika kita ngelihat es cincau, nafsu gak? Enggak juga. Ha, cincau, this is not my style. Itu sih bukan gaya. Gue minum cincau. Saya mah minumnya es teler 88. Oh, itu es teler apa Densus ya? Nggak level makanan dan minuman pinggir jalan dulu kemarin sebelum Ramadan. Tapi ketika kita sedang berpuasa Ramadan, jangankan es teler, jangankan es cincau, jangankan es kelapa pinggir jalan, ada orang lewat bawa es balok, kita ngebayangin tetesan esnya masuk ke tenggorokan, itu nikmatnya bukan main. Coba, buah kesabaran itu akan melahirkan rasa syukur kepada Allah, sekalipun nikmat itu kecil, sekalipun nikmat itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Luar biasa ya. Dari sifat ikhlas lahir sifat sabar, dan melahirkan rasa syukur, sekalipun nikmat yang Allah berikan belum sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tetap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu zaman ibu kenal sama bapak, bagaimana pujian bapak kepada ibu? Duhai cantik, baby, sayang. Senang enggak dipanggil baby? Tapi kenapa baby gede banget ini ya? Ibu bersyukur kan? Bersyukur enggak? Syukur. Dulu ketika waktu zaman asik pertama kali kenal, oh si bapak kalau pengen buang angin aja mesti ngumpet, pura-pura sebentar ya mau beli makanan dulu di warung, cuman takut malu kedengeran buang anginnya. Dulu begitu sudah menikah jadi suami dan istri, itu gak laki gak bini, perang kentut di kasur. Ayo ngaku. Dulu sesuatu yang memalukan, dulu sesuatu yang kita sembunyikan karena itu merasa sebuah keburukan. Tapi begitu sudah kenal satu dengan yang lain, mesti banyak ngelus dada. Sabar, sabar, sabar. Tiap malam dikasih makan angin ya. Sabar. Bersabar atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Dan ingat, orang yang bersyukur, orang yang bersabar, tempatnya di surga. Surga itu kata Rasul hanya berhak dimiliki oleh orang yang mau bersyukur dan oleh orang yang mau bersabar kepada Allah. Saya kasih contoh, ada satu kisah, mau dengar Pak? Ini kebetulan Brimob selama ini mungkin tegang terus, saya ingin coba ajak ketawa sejenak ya. Di zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi namanya Imran. Si Imran ini Pak mukanya jelek, pokoknya gak bisa dicak lagi dah. Dia orang paling jelek sekota Madinah dan Mekah. Tapi tetap bersabar, gak pernah ngeluh sama Allah, tetap ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu waktu si Imran dikasih hadiah oleh Allah perempuan yang paling cantik setanah Arab. Bayangin, lakinya paling jelek, bininya paling cakep. Bersyukurlah yang jelek-jelek, dan hati-hati yang cakep-cakep ya. Singkat cerita, si Imran begitu asyik makan, diliatin sama istrinya mulai ujung kepala sampai ujung kaki, semua yang jelek-jelek. Suaminya tanya, ada apa Neng ngeliatin abang kayak begitu? Neng nyesel kawin sama abang? Kagak. Neng kagak nyesel. Lah terus kenapa Neng tengar-cengir aja ketawa? Neng ketawa, senyum, karena Neng bahagia. Bahagia kenapa? Bahagia karena besok kita bakalan masuk surga, Bang. Kaget nih. Maksud lo? Dari mana ceritanya lu ngeliatin gua tahu-tahu bicara tentang surga? Maksudnya begini, Bang. Abang dapat istri secantik saya, abang bersyukur kepada Allah. Dan saya dapat suami sejelek abang, saya sabar, anggap ujian ya. Luar biasa ya. Ini satu contoh dari sebuah kisah di mana rasa syukur dan kesabaran itu puncaknya melahirkan kebahagiaan. Itu yang kita harapkan, bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Dengan satu kiat, ikhlaskan segala apapun untuk Allah, dan jangan pernah ada rasa ingin dipuji lalu kemudian takut kita dicaci hanya karena kita berharap pujian dari orang lain. Semoga Allah jaga hati kita dalam tugas, dan semoga setiap tugas yang mulia yang kita laksanakan tujuannya untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada nusa, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan Kak David. Ustaz, nih mau nanya ya. Ustaz dari tadi kan bicara mengenai keikhlasan pada saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Betul. Atau sesuatu di luar bentuk ideal yang ada di benak masyarakat. Iya. Nah, sekarang gimana? Seandainya ya, kita bicara keikhlasan dalam konteks ibadah. Ya, ya. Cukup banyak loh di antara kita-kita yang pada saat beribadah ini makna keikhlasannya itu seringkali ternodai dengan perasaan ingin dipuji gitu. Iya. Iya kan? Ya. Beribadah seringkali ternodai karena misalnya ada atasannya di sana, iya. Atau misalnya karena ada calon mertua, wah, iya kan? Biasanya yang sholatnya itu boro-boro satu menit, bukan? Biasanya sholatnya itu cuma satu menit. Ini kayak pas ayam matok. Iya makanya begitu ada mertua, Allahu Akbar. Masya Allah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lama benar. Lama banget. Ditunggu nih orang gak kelar-kelar. Nah, ini gimana caranya buat ngelatih diri kita supaya bisa benar-benar ikhlas pada saat menjalankan ibadah, Ustaz? Baik. Keikhlasan itu memang proses yang panjang ya. Untuk mencapai makna ikhlas buat hati kita. Kadangkala ketika kita melakukan satu ibadah, setan akan masuk ke dalam relung jiwa kita untuk menggoda kita agar kita tidak ikhlas. Makanya ketika iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga, saat itu iblis meminta penundaan umur. Ya Allah, tunda umurku sampai hari pembalasan. Kemudian Allah tunda umur iblis sampai hari kiamat nanti. Lalu kemudian iblis mengucapkan satu janji di hadapan Allah. Demi keagungan dan kekuasaan-Mu ya Allah, aku berjanji akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam kecuali mereka orang-orang yang ikhlas beribadah dan bekerja hanya untuk Engkau ya Allah. Jadi harus dilatih Kak David, yeah. Dimana proses latihan ini memang butuh waktu, yeah. Namun bukan berarti tidak mungkin. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti pasti dan mungkin. Yang penting latihannya jangan sampai putus asa. Baik ya, subhanallah, kita memang sudah dilatih makna keikhlasan dari sejak kita beribadah. Betul. Kepada Allah, melaksanakan sholat, karena itu tidak heran bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ya kan? Nah bicara mengenai sholat dan juga keikhlasan, kebetulan kita juga harus belajar juga nih dengan bapak-bapak Masya kita nih dari Brimob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, izin ya, Pak ya. Mas, namanya siapa, Pak? Asep Supriyadi. Pak Asep Supriyadi. Suprian. Bapak bertugas. Selama bertugas saya lihat nih kaki Bapak. Kenapa nih, Pak? Kebetulan kemarin kita berangkat penugasan ya, Pak Ustadz, ke Puncak Jaya. Di Papua. Waktu menjalankan patroli, kita disanggong, dihadang, ditembakin dari OPM, Operasi Papua Merdeka. Oke. Timbullah terjadi penembakan. Waktu tembak kita, setelah itu kena kaki saya. Kena kaki. Oke. Betul. Kalau Bapak, assalamualaikum, Pak. Bapak namanya siapa? Waalaikumsalam. Eko Hari Cahyano. Pak Eko. Iya. Pak Eko, mohon maaf, wajah Bapak kena tembak waktu operasi di daerah operasi militer Aceh. Kena tembak waktu di daerah operasi militer Aceh. Tahun berapa, Pak? Tahun 99. Bapak, setelah Bapak mohon maaf dalam tugas kena tembak dan keadaannya sekarang seperti ini, ada perasaan marah gak, Pak? Emosi, kesal atau apa? Dulu pertama waktu habis kena tembak, waktu habis operasi itu masih ada perasaan marah, tapi lama-kelamaan marah itu udah hilang, karena saya pikir-pikir ngapain kalau kita ikutin emosi, malah nanti saya gak bisa bangkit. Bapak sudah ikhlas? Ikhlas. Subhanallah. Kita akan belajar tentang makna keikhlasan sesaat lagi, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya pemirsa, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Tapi yang paling baik adalah kita sebagai manusia mau memperbaiki setiap kekurangan dan kesalahan kita. Dan tentunya menjalankan dalam setiap aktivitas itu adalah keikhlasan. Seperti slogan dari Brimob itu adalah jiwa ragaku demi kemanusiaan. Subhanallah, itu adalah bentuk keikhlasan yang coba ditawarkan Polri ya, dalam hari ini Kesatuan Brimob, kepada masyarakat. Seperti yang tadi saya juga sempat berbincang-bincang dengan Bapak Safi Aksal, Kepala Korps Brimob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, ini adalah satu kebanggaan juga, di mana acara Brimob ini didukung juga dengan para pimpinan-pimpinannya ya, khususnya dalam acara Tabligh Akbar. Nah, kembali lagi kita bicara mengenai keikhlasan. Di segmen berikutnya ini, silakan kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ustaz Taufikur Rahman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir di sini, kepada para suaminya selalu jadikan suami yang memiliki hati yang ikhlas. Amin ya kurang semangat ibu. Allah jadikan suami yang memiliki hati yang ikhlas. Di rumah tangganya selalu ibadah sama Allah enggak malas. Selalu mengedepankan kreativitas. Menjelang lebaran begini ibu minta uang belanja dapatnya enggak sebatas ukuran pas. Amin. Tapi betul-betul melampaui bat, otomatis anak istri jadi gampang beraktifit, dilihat orang hidupnya makin pan. Tapi saya yakin para suami yang ada di sini jiwanya ikhlas, tetap orangnya tidak sombong, walaupun insya Allah kerjanya giat, di rumahnya uangnya banyak sampai bertas. Jangan lihat polisinya ibu, Allah Karim. Apa di Bekasi ngelihat kelas, biar polisi hatinya ikhlas. Insya Allah ya. Bahkan Syekh Januddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, lewat salah satu kitab beliau yang bernama Kitab Irsyadul Ibad Ila Sabil Rasad, bicara perjalanan ikhlas terhadap sesuatu yang kadang-kadang Allah ambil padahal sesuatu itu kita cintai. Secara objektif Quran dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157 memberikan informasi kepada kita. Izin saya bacakan Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sungguh aku beriman kepada Allah, enggak hanya siapa yang dalam artian enggak hanya manis di bibir, Bu. Kita ketika beriman diuji segala macam, bukan hanya betul-betul keikhlasan dalam artian yang kita cintai, kadang-kadang anggota tubuh seperti tadi dicontohkan, bahkan kalau merujuk kepada sejarah yang pernah terjadi dialami oleh Abul Hasan As-Sarraj ketika sedang tawaf di Baitullah. Bapak, ini Abdurrahman As-Sarraj ngelihat seorang perempuan mukanya berbinar-binar, betul-betul seperti orang yang gak punya travel, hidupnya selalu enak. Ngucapnya Abdurrahman As-Sarraj, ngucapnya bagaimana, Allah Karim, ini perempuan burung gelatik naik delman, kayaknya bukan hanya cantik, hatinya juga beriman. Ucap dia dalam hatinya, baru ngucap ternyata perempuan ini tahu, lantas mengatakan, Bapak, Bapak barusan ngomong apaan? Ternyata tahu dia, Allah Karim. Ketika ditanya, ya saya katakan, saya ngelihat akhwat ini gak pernah ngelihat dari cahaya wajahnya seperti gak punya masalah hidupnya. Jangan salah Bapak, saya baru ditinggal mati suami dan anak tiga. Maksudnya bagaimana? Ketika Idul Adha kemarin, suami melaksanakan penyembelihan hewan kurban, punya anak ada dua yang usia balita, usia 3 tahun dan 2 tahun. Melihat bapaknya menyembelih hewan kurban, tiba-tiba tanpa seketahuan ibu dan suaminya, dua orang anaknya yang usia 3 tahun dan 2 tahun berangkat ke dapur rumahnya. Ternyata ngomong yang abangnya, Dek, tadi ayah menyembelih kambing, yuk sekarang kita main sembelih-sembelihan. Ayo adik sekarang memperagakan jadi kambingnya, biar saya abang yang memperagakan sebagai bapak menyembelih kambingnya. Dacaran bocah yang polos bapak ibu, lantas adiknya disuruh berbaring. Ini si abangnya mengambil sebilau pisau, lantas disembelihlah adiknya. Dan tak kala disembelih, meninggal adiknya, kakaknya panik, kabur keluar. Dan ketika ibu mengambil sesuatu di dapur, kagetnya, ya Allah, ya Rabbi, lihat anaknya yang usia 2 tahun telah meninggal dunia. Dia cari abangnya, gak tahu kemana. Akhirnya ya berangkat bapaknya ini untuk mencari abangnya yang tadi mungkin ketakutan. Kagetnya seorang bapak, akhirnya penyakit jantungnya tiba kambuh. Kenapa? Ngelihat anaknya yang usia 3 tahun telah diterkam serigala. Bapaknya punya penyakit jantungan, ngelihat anaknya yang pertama telah meninggal dunia, yang kedua pun meninggal dunia, kaget pun dengan seketika meninggal dunia pula. Sudah berapa bapak yang meninggal tuh? Berapa pak? 3 bapak, anak 2. Lantas ini ibu masih punya anak yang masih menyusui ibu. Akhirnya penduduk di kampung bermaksud untuk membantu mencari. Akhirnya ketemulah bapak dan anaknya ini. Keduanya dibawa. Kagetnya si ibu beritanya, suami dan anaknya yang usia 3 tahun telah meninggal dunia. Dia lupa anaknya masih di ayunan yang belum bisa berjalan. Ketika dia keluar rumahnya, ini yang di ayunan bangun. Akhirnya jatuh daripada bangun dari ayunan itu. Lantas berangkat ke dapur, di situ dalam kondisi merangkak, ada air sedang mendidih. Tujuannya untuk belajar berdiri, yang dipegang adalah apa? Kuali yang airnya sedang mendidih. Tumpah air sekuali, pas mengenai daripada bayi yang masih menyusui ini, dengan seketika meninggal dunia pula. Berapa orang yang meninggal tuh pak? Allah Karim, dalam sekejap, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, melihat begini Abdurrahman As-Sarraj nanya, Lantas resepnya apa ibu? Kok kamu bisa seperti begini? Walaupun suami sudah tidak ada, lantas anak tiga-tiganya sudah kembali ke hadapan Allah, engkau tinggal sebatang kara. Ternyata apa? Pengen tahu doanya ibu? Pengen tahu? Bapak doanya pengen tahu? Dari pasar minggu langsung ke sini. Insya Allah tunggu kita setelah ini. Kirain mau jawab lanjutan, gak taunya pantun. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Ibu atau bapak? Ya silakan ibu Titin ya. Silakan ibu Titin. Boleh berdiri ibu, langsung pertanyaannya. Silakan berdiri ibu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, jadi bagaimana cara menjaga konsistensi keikhlasan kita terhadap sesama? Contohnya, kalau misalnya kita mengangkat seorang anak, anak itu kemudian kita besarkan. Kemudian setelah anak itu besar, kemudian kita juga semakin tambah usianya. Kemudian anak itu sedikit-sedikit melupakan kita. Bagaimana cara menjaga konsistensi keikhlasan kita? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga konsistensi keikhlasan kita? Ya, silakan berikutnya, Bapak mungkin siapa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyangkut tema kita sore ini, tat masalah keikhlasan. Sebentar Pak, Bapak namanya siapa? Saya Hasan. Pak Hasan, silakan. Bribtu Hasan. Silakan. Nah, saya teringat ini tat satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang kurang lebih mafhumnya berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, hai Mu'adz, jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu. Karena walaupun sedikit amalmu diniatkan dengan ikhlas, insya Allah ini mencukupi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini tat, ini bagaimana cara menjaga konsistensi niat kita dalam beramal ini, baik dikala sepi ataupun ramai, atau ada orang gak ada orang. Demikian tat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Brimob isinya ustadz semua ya kayaknya ya. Silakan silakan ustadz. Mungkin namanya bisa dijawab, tapi nanti aja ya dulu ya, kita tahan dulu deh. Baik. Kita nanti akan kembali lagi ya, tentunya hanya di sini di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Jiwa ragaku demi kemanusiaan. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Untuk lebih semangat kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di segmen sebelumnya sudah ada pertanyaan dari Ibu Titin tadi. Kira-kira begini, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga konsistensi keikhlasan kita terhadap perbuatan baik yang sudah kita lakukan kepada seseorang. Nah, ternyata perbuatan baik itu tidak berimbang terbalik. Ya, tidak berimbang balik kepada kita gitu. Pada saat kita berbuat baik, ternyata ekspektasi kita atau harapan kita orang itu bisa berbuat baik kepada kita tidak sama. Kira-kira seperti itu ya, kalau saya coba rangkum. Gimana Ustaz, bisa dijawab ya, Ustaz? Baik, ibu yang bertanya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita ketika kita merujuk kepada bahasa Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. Saya bacakan Bapak Ibu ayatnya. Ini kisah Nabi Allah Ibrahim, juga kisah anak Nabi dan Nabi Adam, Qabil dan Habil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن. Ini Bapak, ada orang Jawa Barat di sini? Ada? Ayah dia di Jawa Barat? Hah? Lah ya. Ayah ibu, kalau kalimat sudah pakai lan, kata Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah, maknanya adalah lil goyah. Ini membangetkan. Kalau kata orang Sunda punya bahasa moal. Terang? Terang ibu? Ngartos? Ngartos? Perantos? Encan. Ya, punya bahasa kalau sudah demikian adanya di sini maksudnya lan yanalallaha, Allah enggak menerima ketika menyembelih hewan kurban itu. Allah enggak terima dagingnya. Allah enggak nerima yang namanya darahnya, akan tetapi yang keterima oleh Allah, yang sampai oleh Allah, at-taqwa minkum. Nilai ikhlas takwa di hati kamu. Jadi ketika ibu bertanya mengadopsi anak, ketika dari masih bayi, betul-betul anak sakit, yang pikir buah anak, dalam artian dirawat, hingga bisa mulai merangkak berjalan, sampai dewasa sudah menjadi orang pintar, jangan merasa rugi, ya Allah, kayaknya nanti gak bisa balas budi, jangan punya pemikiran demikian. Ya, ketika walaupun bukan anak langsung, apalagi anak langsung, sampai Nabi menyebutkan ketika terjadi demikian, anak kita latih betul-betul dirawat jadi anak yang pintar, lantas dimanapun ia berada, mendoa kepada orang yang merawatnya, mendoa kepada orang yang telah memelihara dari kecilnya, sampai katakan Nabi yang begitu adanya, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, bahagiaan orang tua mendapatkan kiriman doa dari anaknya seperti itu ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Hanya tambahan sedikit ya, nanti ada doanya Allahumma rzuqnal ikhlas wa ja'alna minal mukhlisin, begitu yang Nabi ajarkan. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, untuk pertanyaan keduanya tadi ada bagaimana keikhlasan dalam beribadah gitu ya Pak ya, kira-kira Pak Ustaz ya. Pak Ustaz Hasan, maksudnya Pak Ustaz mah jangan nanya, sudah tahu jawabannya tuh pasti. Silakan untuk kesempatan berikutnya. Kebetulan di sini hadir juga ini tokoh muda dari Muhammadiyah, yaitu Bapak Abdullah Mukti. Beliau ini Sekretaris PP Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Boleh dipegang mic-nya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita coba bicara mengenai pertanyaan tadi ya, mengenai keikhlasan dalam beribadah dalam konteks bernegara Pak. Kira-kira keikhlasan seperti apa yang bisa kita lakukan? Baik, saya duduk atau berdiri? Boleh berdiri Pak, silahkan. Biar bisa lihat semuanya mukanya Bapak seperti apa. Ya. Baik, tadi pertanyaan Pak Hasan ini, kalau sesama ustadz bertanya itu seperti bis damri sebenarnya. Sesama ustadz dilarang saling mendahului. Ya, tapi baiklah, saya mencoba untuk berbagi informasi saja. Pertama, bahwa tugas kita menjaga keamanan. Ini tugas yang tidak menyenangkan. Iya. Betul Pak? Yang kita jaga tidur, kita gak boleh tidur. Giliran kita tidur sekejap lengah, disalahkan sampai ke TV. Giliran kita betul, ada gak yang memuji bapak-bapak Brimob? Yang jawab ibu-ibunya ini semuanya. Bapak-bapak ini jawab ibu-ibunya. Tidak. Karena ibunya rupanya jadi korbannya juga. Karena begitu bapak-bapaknya malam takbiran masih berdinas, malam hari raya yang lainnya bersama keluarganya, istrinya ditinggal sendirian, makanya yang jawab ibu-ibunya Mas David. Iya, betul. Ini artinya bapak dan ibunya kompak. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran, maka menjaga keamanan itu bagian dari jihad. Itu jihad. Quran mengatakan itu secara jelas. Dan karena itu, maka karena ini jihad, pertama semua yang kita lakukan harus kita niatkan karena Allah. Kalau kita niat karena Allah, Pak Hasan bisa melihat Allah? Bisa gak Pak Hasan? Paling melihat Abdullah, ya kan? Kalau melihat Allah, kita bisa melihat Allah. Nanti insya Allah di surga kita melihat Allah. Kalau sekarang kita tidak melihat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, yakin Allah melihat kita tidak? Yakin? Karena itu maka yang pertama, agar kita ini bisa di dalam berjuang melaksanakan tugas kita ini dengan ikhlas, yang pertama kita harus menanamkan di dalam diri kita masing-masing seluruh tugas yang kita laksanakan, senang atau tidak senang, duka atau bahagia, harus kita niatkan karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini harus melaksanakan semua tugas dengan gembira. Kalau saya bayangkan menjadi aparat keamanan seperti bapak-bapak Brimob ini tidak fleksibel. Tadi Ustadz menyebut kalau buang angin itu, kalau Ustadz ini gampang, mohon maaf, karena pakai sarung. Kalau bapak-bapak Brimob mau buang air gampang atau susah Pak? Gak ngaku Mas David. Tetapi karena semua tugas ini kita niatkan karena Allah, maka semua tugas itu mulia. Dan supaya kita bisa menjaga keikhlasan, kita harus melaksanakan semua tugas dengan gembira. Karena kalau begitu kita tidak mencintai pekerjaan, maka dari mulai kita menerima SK pengangkatan sampai SK pemberhentian, semuanya merupakan perjalanan penderitaan yang kita jalani bertahun-tahun. Karena itu maka kuncinya yang kedua supaya kita ikhlas, kita harus mencintai pekerjaan yang dulu kita semua melamarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu melamar tidak menjadi Brimob itu. Sampai ada yang sekolah lama sekali. Sampai hanya untuk lamarannya diterima, bahkan ada yang ditolak. Kalau Brimob yang soleh-soleh, saya kira kalau ditolak tidak, dukun tidak bertindak, Mas David. Iya. Karena ada yang begitu lamaran ditolak, dukun bertindak. Ini yang tidak benar imannya. Kalau yang benar imannya, lamaran ditolak, kita coba lagi. Benahi diri lagi. Iya. Perbaiki diri lagi. Perbaiki diri lagi. Makanya kalau orang Jawa itu bilang ada witing tresno jalaran songko kulino. Cinta itu tumbuh karena kebiasaan. Tapi kalau ada orang yang punya mental baja, itu ada witing tresno jalaran songko raono lio. Cinta itu tumbuh karena gak ada pilihan lain. Dia ditolak datang lagi, ditolak datang lagi, ditolak datang lagi. Lama-lama yang nolak juga bosen. Mohon maaf saya menggunakan Jawa karena tadi Ustadz menggunakan Sunda. Ini karena kekayaan kebudayaan kita, bangsa Indonesia. Karena yang kedua, kuncinya adalah kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan, meskipun kita sadar sepenuhnya sejak awal menjadi penjaga keamanan itu pekerjaan yang penuh dengan risiko. Pertaruhannya adalah nyawa kita. Dan karena itu maka kuncinya yang kedua supaya kita ikhlas, kita harus menyenangi pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketiga, supaya kita ini ikhlas, jangan sebut-sebut kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena kalau disebut-sebut, kemudian kita nanti berharap bisa piket begini, begini, begini, masuk pedalaman, naik pangkat. Ternyata yang tidak ke pedalaman itu yang naik. Yang ke pedalaman sampai bertaruh nyawa, ternyata tidak naik. Ada cerita sederhana saja. Kalau tadi Ustadz menceritakan cerita yang begitu menyentuh jiwa, ini cerita sederhana. Suatu saat ada mobil mewah melewati kampung saya. Yang namanya jalan kampung itu kan jalan mesra. Tahu Bu jalan mesra? Apa tuh? Jalan mesra itu begitu kita lewat mesti nyenggol yang kita ketemu, Mas Tobe. Begitu sudah dibilangin, Mas, pelan-pelan, di sini ada saluran air. Bukannya dia pelan, dia ngebut. Setelah kemudian dia ngebut, roda depan yang kiri terperosok ke saluran air. Yang namanya masyarakat kita adalah masyarakat yang baik, tahu ada sudah diberitahu, tidak mengikuti tapi kemudian terperosok, tetap saja ditolong. Anak muda dengan mobil mewah itu ditolong mobilnya. Begitu sudah ditolong, warga masyarakat bersama-sama ikut mengangkat mobil itu sampai mobil itu terangkat. Buka kaca jendela juga tidak turun dari mobil, apalagi mengucapkan terima kasih, boro-boro. Iya. Sudah mobil diangkat, kemudian jalanlah mobil itu bila salam wala kalam. Tidak mengucapkan terima kasih, tidak ada apa-apa. Kemudian salah seorang warga bilang, orang sudah ditolong kok, bukannya terima kasih atau apa, buka jendela kayak atau apa, boro-boro ninggali rokok. Boro-boro ninggali amplop beserta isinya tentu saja. Terima kasih pun tidak. Karena itu maka kuncinya kalau kita itu berbuat yang ikhlas, supaya kita ikhlas, jangan sebut kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Karena kalau disebut, ibu-ibu ini Pak yang paling banyak jadi korban. Anak-anak dididik baik-baik, mengandung kemana-mana dibawa. Sampai diledekin, ibu sejak kapan jadi pemain drum band? Padahal demi mengandung anaknya, begitu lahir anak itu dibina dengan baik, anak itu bukannya patuh, bukannya taat, malah kadang-kadang ngata-ngatain ibunya. Yeah. Kalau kita tidak ikhlas dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, mungkin ibu-ibu akan bilang, kamu tak masukkan ke dalam lagi aja, tak lipet-lipet. Ini kunci yang ketiga. Jangan sebut kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Mengapa jangan kita sebut? Karena kita yakin balasan dari ikhlas kita itu bukan berasal dari manusia, tetapi bukan berasal dari berapa gaji yang kita terima, tapi balasan dari keikhlasan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Abdullah Mukti. Subhanallah, hari ini kita mendapatkan masukan lagi, dan hari ini memang khusus sekali ya di Komplek Brimob ini. Tidak hanya, biasanya kami hanya hadir dua ustadz, tapi kali ini kami menghadirkan tiga orang ustadz. Ada Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Solmed, Bapak Abdullah Mutin, dan juga ada Habib di sini hadir bersama-sama kita. Baik, bicara mengenai peran polisi, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, polisi seringkali mendapatkan tugas yang sangat berat. Kenapa? Setiap ada kerusuhan, setiap ada permasalahan dalam masyarakat, yang turun pertama adalah polisi, terutama Brimob pada saat terjadi huru hara. Nah, bagaimana sebenarnya kita melihat dan juga kita belajar dari kawan-kawan Brimob ini tentang makna keikhlasan, dan juga bagaimana pula mereka bereaksi terhadap kecaman yang diberikan oleh masyarakat. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya baik pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Langsung saja, tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana sih sebenarnya dari Brimob ini atau dari kepolisian ini melihat apa yang sudah dilakukan ya. Ternyata cukup banyak juga yang mengundang reaksi dari masyarakat. Kebetulan di sini ada Kepala Kops Brimob, Bapak Safi Aksal. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih sebelumnya Bapak sudah hadir di sini ya, Pak. Sama-sama. Untuk dukungan buat program kita juga. Terima kasih sekali. Iya Pak. Mau tanya Pak, ini kan kita lihat Brimob ini selalu berada di garda terdepan Pak, pada saat ada huru hara, pada saat ada gangguan terhadap negara ya gitu. Selalu ada di depan. Tapi seringkali juga mendapatkan kecaman dari masyarakat. Gimana Bapak bersikap terhadap kayak gini? Kayaknya udah mati-mati lihat, kalau dilihat kiri kanan ini kan tidak pernah berimbang jumlah polisi yang bertugas, yang mungkin jadi korban dalam tugas itu kan cukup banyak. Gimana tanggapannya Pak? Silakan Pak. Ya, kita bahwa Brimob ini melakukan tugas-tugas yang memang cukup berat sebetulnya. Ya. Dimana tugas-tugasnya seperti kita ketahui bahwa tugas-tugas di dalam rangka mengantisipasi setiap kejahatan berintensitas tinggi. Ya. Kemudian juga kita melawan teror, kemudian lawan insurgensi, ya, pemberontakan-pemberontakan, termasuk kerusuhan massa. Ya. Dan ini kita semua anggota Brimob ini sudah menyadari bahwa tugas kita memang demikian. Ya. Dan itu bukan hanya merupakan suatu pekerjaan saja, tapi sudah merupakan kewajiban kita. Subhanallah. Kewajiban kita sebagai anggota Brimob dan sebagai seorang warga negara, bahwa kita harus mempertahankan negara kita ini, termasuk menjaga, tentunya menjaga keamanan masyarakat. Oke. Sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul sudah merupakan suatu hal yang memang sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Baik. Pak, pernah merasa ini mewakili mungkin Kops Brimob yang lainnya juga, pernah tidak ada perasaan kecewa gitu dalam artian begini, kenapa kok pemberitaan tidak pernah berimbang gitu, selalu disudutkan, selalu disalahkan, padahal ya maksud saya kalau misalnya jatuh korban pasti dari kedua belah pihak gitu kan. Gimana Pak? Ya, ini yang saya katakan tadi, bahwa kita memang merupakan sudah merupakan suatu kewajiban kita. Sudah kewajiban ya? Sudah kewajiban kita. Jadi sehingga ikhlas Pak ya? Kita sudah ikhlas sekali. Subhanallah. Bahwa memang kita tidak mengharapkan imbalan. Kalau kita bicara masalah imbalan, tentunya tidak akan berimbang ya, antara tugas dan apa yang kita terima. Ya. Tapi karena memang kita sudah siap dalam melaksanakan tugas, ya kita tidak ada kata lain bahwa kita ikhlas dalam melaksanakan tugas ini. Subhanallah. Kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keikhlasan kuncinya. Mas, pinjam Pak, mohon maaf Pak, boleh. Mas Asep ya. Iya. Ya, Mas setelah bertugas di Papua tertembak. Waktu itu berapa jumlah korbannya di sana, Mas? Kebetulan waktu itu ada 4. Ya. 4 yang luka ringan 2, luka berat 2, termasuk saya sama rekan saya. Oke. Mas sudah berapa lama ini dari kejadian? Jalan 8 bulan. 8 bulan. Iya. Itu tertembak berapa peluru di sana? Wah, enggak terhitung lagi tuh. Tidak terhitung. Iya. Karena kita diserang dari kanan kiri. Dari kanan dan kiri. Iya, betul. Dengan apa yang sudah dilakukan dan apa yang terjadi pada diri Mas, iya, saat Pak ini, dengan apa yang sudah terjadi pada saat ini, ada iya, perasaan nyesel nggak masuk Brimob? Enggak juga sih. Enggak. Ikhlas saja. Ikhlas saja. Demi negara dan kesatuan. Oke. Apa sih motivasinya Mas supaya bisa? Kenapa? Motivasinya apa sehingga bisa terus bisa semangat seperti sekarang? Ya tetap semangat aja untuk menjadi anggota Korps Brimob, khususnya Polri. Oke. Sudah berkeluarga Mas? Siap udah. Sudah. Berapa putranya? Belum ada. Belum ada. Iya. Istri sudah berapa? Oh satu Mas. Istri waktu tahu keluarga atau waktu Mas kena tembak seperti ini gimana? Ya merasa sedih juga sih. Sedih? Ya istrinya udah pasrah aja lah sama yang di atas. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Ridho lillahi ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. Inilah dia bentuk keikhlasan di mana kita harus banyak belajar dari semua rekan-rekan kita di sini. Saya yakin hal ini juga dialami tidak hanya oleh kawan-kawan dari Brimob, dari kepolisian, tapi juga dari TNI, ya, dan juga petugas-petugas lainnya yang berjuang mati-matian. Entah itu di daerah perbatasan, ya, ataupun juga memberikan sumbangsi tenaga dan pikirannya untuk negara kita. Nah, baik kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Nanti kita akan memberikan hadiah untuk Anda melalui kuis persembahan dari Oli Top One. Hadiah yang dipersembahkan adalah senilai 1 juta rupiah. Untuk itu kami persilahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Memang tidak mudah untuk menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Ikhlas pada saat kita mendapatkan ujian dan juga ikhlas pada saat kita menjalankan tugas kita, ikhlas pada saat beribadah. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang benar-benar ikhlas. Nah, untuk itu di penghujung segmen ini tentunya kami akan memberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan kepada kita semua, kesempatan yang pernah kita berikan kepada Ustaz Taufiqur Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih. Pak, kalau kata orang Depok, masuk kelas ketemu Johan, hanya orang yang ikhlas yang disayang dengan Tuhan. Bu, masuk kelas tambah lagi, masuk kelas ngelihat orang berenang, insya Allah yang ikhlaslah dia yang menang. Amin. Pengen tahu buahnya kan? Makanya Allah secara objektif dalam surah Al-Baqarah 157, ini buah orang-orang yang ikhlas, yang sabar. Ini Quran yang menjanjikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah. Ulaika, mereka itu yang bergantung dengan masing-masing profesinya tentunya. Dia jalani ikhlas sabar. Alaihim, atas mereka salawatum mir rabbihim, Allah curahkan rahmat kepadanya. Malaikat ikut mendoakan. Doa malaikat dalam kitab Riyadus Solihin, kitab hadis, doa buat orang ikhlas itu ada 3 doa malaikat nih. Wal malaikatu yusalluna, ketika menjalankan profesi dalam betul ikhlas, doanya pertama Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua warhamhu, curahkan langsung rahmat kepadanya. Yang ketiga doa malaikat. Pak, percaya enggak ini dijabah? Yang doa malaikat loh Pak. Yang doa malaikat, doa lagi malaikat. Yang ketiga Allahumma tub alaihi, ya Allah terima permohonan taubatnya. Allah Karim. Dan mudah-mudahan mengingatkan buat kita semua, Ramadan bulan penuh rahmat. Ayo ibadah betul-betul, jangan malas. Kalau hidup mau selamat, landasi jiwa dengan jiwa ikhlas. Subhanallah. Gitu, terima kasih banyak Ustaz Taufiqur Rahman. Silakan Ustaz Tomek, kesimpulan keduanya, apa yang bisa baik, dirangkum dari pemirsa di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan dari sejak subuh, kemudian masuk waktu zuhur, perut terasa lapar, tenggorokan terasa haus. Ada enggak saatnya kita boleh makan dan minum? Kapan? Saat azan maghrib berkumandang. Itulah kehidupan. Tidak selamanya kita mengalami kesusahan, tidak selamanya kita mengalami kebahagiaan. Roda terus berputar. Setiap musibah, insya Allah pasti ada hikmah yang besar yang Allah berikan kepada mereka yang sabar dan ikhlas. Dan salah satu syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang tulus dan niat yang ikhlas. Motor saja untuk meringankan langkah gerak mesinnya membutuhkan oli, dan hati kita supaya bisa menerima segala macam ujian dan cobaan harus ada ketulusan dan keikhlasan sehingga hati ini begitu amat ringan untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz Somed. Untuk itu pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini benar-benar tertanam dalam jiwa kita dan kita ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap ibadah yang kita lakukan, setiap amal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan Allah senantiasa juga mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Dan di penghujung acara pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan doa. Dan buat Anda pemirsa, besok Anda bisa saksikan acara Tabligh Akbar Ramadan secara langsung ya. Buat Anda yang berada di Bogor, kami besok akan hadir di Masjid Agung Taman Topi Bogor bersama Kiai Haji Zainuddin MZ dan juga Ustadz Safi Antonio, insyaallah. Pemirsa, saya David Halik undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rizqna ikhlas. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami memiliki hati yang ikhlas. Waja'alna minal mukhlisin. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu mengikhlaskan akan setiap amal ibadah yang kami kerjakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah.